يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kita lanjutkan kajian Buluhul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah, babu qismatish shadaqat, bab pembagian sedekah. Qala rahimahullah al-hadits ats-tsani wa 3500. Hadis yang ke-532. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qaal. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tahillu sadaqah li ghaniyin illa li hamsatin. Sedekah tidak halal bagi orang kaya kecuali karena lima perkara. Li amirin alaiha, yang pertama dia jadi amil zakat. Aw rajulin istaraha bimalihi, atau dia membeli, nah, atau seorang laki-laki yang membeli dengan hartanya, al-ghanimin, atau yang terlilit utang, al-ghazin fi sabilillah, atau yang perang di jalan Allah, al-miskin tusuddiqa alaihi minha, atau miskin yang disedekahinya, fa'ada minha li ghaniyin, kemudian dia diakan kepada yang kaya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahahahu Al Hakim wa a'alla bil irsal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Hakim, dan Al-Hakim mengatakan hadis ini punya cacat, yakni mursal. Baik, al-hadis sahih mausul. Sahahahu Al-Albani fi sahih al-Jami. Nah, fi fawaid, al-faidatul ula, anna sadaqah la tahillu li ghaniyin illa li haula'il khamsah. Wahum al-gharim li israhi dhatil bayin. Wahum al-gharim li israhi dhatil bayin. Sodako atau zakat tidak halal bagi orang kaya, kecuali orang kaya yang masuk dalam lima golongan. Golongan yang pertama ialah orang kaya yang membutuhkan uang untuk mendamaikan perselisihan. Al-gharim li islahi dhatil bayn. Dia kaya, tapi kalau untuk membiayai perdamaian perselisihan yang terjadi, pertemuan-pertemuan yang butuh biaya transportasi untuk menemui kedua belah pihak, ya, hadiah-hadiah untuk kedua belah pihak supaya damai, butuh dana, maka boleh ngambil dari uang apa ini, zakat. Wal amilu fis sadaqah. Orang kaya yang bertugas sebagai amil zakat. Jadi dia kaya, tapi dia ditunjuk sebagai apa ini? Petugas amil zakat. Maka dia boleh menerima zakat sesuai dengan standar gaji petugas-petugas yang bekerja seperti itu. Nah, walaupun dia apa ini? Kaya, boleh dapat. Nah, dapatnya itu sesuaikan dengan apa ini? Standar upah atau gaji jika dia melakukan hal itu di tempat yang lain. Nah, wal ghazi fi sabilillahi ta'ala. Wal ghazi fi sabilillahi ta'ala. Yang ketiga adalah orang kaya yang ikut berperang di jalan Allah. Walaupun dia kaya, tapi ikut jihad fisabilillah, ikut perang, dia dapat zakat. Ya, nah, wal ghani alladhi ishtaraha bimalihi. Yang keempat, orang kaya yang membeli zakat dengan hartanya. Ya, secara otomatis. Ya. Tak masalah. Ada orang miskin dapat zakat berupa kambing atau unta atau sapi. Tapi mereka enggak butuh binatang, butuh uang. Hanya dijual ke orang kaya. Dibeli ya sama yang kaya tadi dengan hartanya. Berarti kan dia membeli zakat, ya kan? Menerima zakat. Nah, jadi itu sama saja dengan membantu. Nah, ada orang miskin dapat zakat berupa apa ini? Beras 1 ton. Zakatul fitr, ya. Semuanya ngasih dia. Karena dia dianggap yang paling miskin, ya. Ya, kebetulan yang zakat banyak, hanya zakatul fitrinya dikasihkan ke dia banyak 1 ton. Dia butuh uang beras kebanyakan, ya. Hanya dia jual berasnya ke orang kaya, terus orang kaya itu membelinya, itu nggak apa-apa. Jadi orang kaya itu boleh membeli zakat dengan hartanya. Nah, jika ada yang tanya, boleh enggak orang kaya membeli zakat-zakat yang didapatkan oleh fuqara wal masakin? Jawabnya boleh. Berarti sama saja harta zakat itu beralih ke mana? Ke tangan si kaya tadi. Namanya al-mustari. Atau awajurin istaraha bimali. Atau al-mustari laha. Atau dengan bahasa kita tadi, al-ghuni alladhi istaraha bimalihi. Wa kadzalika al-ghuni alladhi ahda ilaihi al-faqiru minha. Wa kadzalika al-ghuni alladhi ahda ilaihi al-faqiru minha. Demikian pula orang kaya yang dapat hadiah dari orang fakir dari zakat. Orang fakir pengen ngasih hadiah sama temannya yang kaya karena temannya baik, ya. Tapi dia hanya bisa ngasih harta zakat yang dia dapatkan. Wah, saya dapat zakat kambing 10 ekor, ya. Wah, ini suka kambing teman saya itu, ya. Nah, teman saya kaya, kasih hadiah lah satu kambing memperat persahabatan. Saya memang fakir, Pak. Tapi alhamdulillah dapat zakat kambing 10 ekor. Ini satu ekor hadiah untuk sampean. Tidak masalah. Karena zakat itu sudah diberikan kepada orang fakir. Nah, beralih ke orang kaya karena dibeli si kaya itu atau dihadiahkan oleh si miskin kepada si kaya. Nah, selain lima ini, enggak boleh orang kaya memanfaatkan apa ini? Harta zakat. Jelas. La tahilu sadaqah li ghaniyin illa li khamsatin. Li amirin 'alaiha aw rajulin ishtaraha bi malihi aw gharimin aw wazin fi sabilillah aw miskin tusaddiq alaihi minha fa ahda minha li ghaniyin. Baik. Asalnya qarar المجمع الفقهي قرر المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي دخول الدعوة إلى الله تعالى دخول الدعوة إلى الله تعالى وما يعين علي وما يعين عليها ويدعم أعمالها دخول ذلك كله في معنى وفي سبيل الله المجمع الفكري رابطة العالم الإسلامي memutuskan berdakwah ke jalan Allah dan yang terkait dengan tugas-tugas dakwah, entah dai-nya atau hal-hal yang terkait dengan dakwahnya itu masuk dalam makna firman Allah Ta'ala wa fi sabilillah, masuk termasuk fi sabilillah, artinya dapat zakat enggak masalah walaupun dia kaya, tapi kalau dia aktif dalam dakwah maka dapat zakat. Nah, wa qala asy-syaikh Muhammad ibnu Ibrahim al-Syaikh wa hunaka amran hamun yasihu ay yusrafa fihi minazakati ayyusrafa fihi minazakati wahuwa iddadu kuwatin maliyatin lidakwati ilallah wahuwa iddadu kuwatin maliyatin lidakwati ilallah. Walikasfi as-subahi anid-din. Wahada yadkhulu fil jihadi. Wahada min aqdami subulillah. Wahada yadkhulu fil jihadi wahada min aqdami subulillah. Berkata Syaikh Muhammad Ibnu Ibrahim al-Syaikh, ada perkara yang sangat penting, yakni boleh zakat diberikan untuk menunjang kekuatan finansial dakwah ilallah, agar syubhat-syubhat yang terkait dengan agama bisa disingkap, dan itu termasuk jihad, bahkan termasuk fisabilillah yang paling besar. Nah, di dalam hadis tadi disebutkan orang kaya boleh menerima zakat kalau dia ikut jihad fisabilillah, ikut perang. Nah, para ulama berfatwa termasuk dalam kategori jihad fisabilillah ialah dakwah. Siapa saja yang aktif dalam dakwah, mengembangkan dakwah, mengajarkan ilmu agama, maka termasuk fisabilillah. Walaupun dia kaya, boleh dapat. Ya, nah, walaupun kita belajar agama bukan untuk mendapat fasilitas itu, ya. Ya kalau dapat, kalau enggak, ya. Malah orang-orang sekarang melihat dengan kacamata yang lain, ya. Orang yang ngajar agama, yang punya pondok pesantren, yang isi taklim kesana kemari, itu. Nah, dianggap orang kaya raya. Nah, paham ya? Malah dimintai. Datang, pinjam uang. Nah, pinjam modal, macam. Ya. Duh. Enggak salah alamat, Mas. Kok sini pinjam modal? Naam. Ya enggak lah. Kenapa? Ya santri sampean banyak. Santrinya ratusan, ya. Ya kalau mau pinjam santri silakan. Nah, kita bukan perusahaan pabrik kok. Kalau karyawannya banyak berarti produksinya banyak ya. Nah, ya santrinya banyak tulai lagi. Nah, ya diproduksi ialah calon-calon dai Allah. Ya. Nah, yahsabul jahilu aghnia minat ta'affuf. Nah, orang bodoh yang enggak tahu keadaan sebenarnya itu mengira kaya yang karena minat ta'affuf, enggak terlihat di jalan ngemis-ngemis. Ya, nah, malu ya mas ustaz ngemis. Apa kata dunia? Masa wabalase Pak. Duh. Ustaz yang kemarin sama itu ya. Nggih Pak. Bisa ulas. Malu ya. Nah. Ya, berusaha kalau jadi ustaz dai itu apa? Ya, jaim lah, jak image lah ya. Nah, walaupun uangnya enggak seberapa, kelihatannya kayak gimana tuh. Nah, itu ya. Soalnya kalau melas-melas gitu malah diremehkan sama orang. Ya, nah. Oke, bel trauma. Ya. Diremehkan. Jelas ya? Yahsabul jahil aghnia minat ta'af. Ini penting saya sampaikan kepada aku semua supaya tidak sampai salah paham. Bagaimana kalau zakat diberikan untuk biaya pembangunan masjid atau renovasi masjid? Lajus, nggak boleh. Nah, sebagaimana pendapat para ulama, wattafaqo al-a'immah, para imam sepakat al-annahu lajuzu dafu zakah fi bina'il masajid. Para ulama sepakat tidak boleh menyerahkan harta zakat untuk pembangunan masjid. Bagaimana kalau dikasihkan ke panitia-panitianya, kasihan mereka itu fuqara wal masakin, juga masalah karena kefakiran mereka. Tapi kalau dipakai untuk beli keramiknya masjid, beli semen untuk masjid, oh, bukan dari uang zakat ya. Nah, lebih dari infak yang lain yang sifatnya apa ini? Sunnah. Ya. Kalau kita perhatikan, berarti yang berhak menerima zakat itu ialah orang, bukan barang, bukan bangunan, tapi apa ini? Orang. Yang bisa menikmati zakat itu adalah orang, bukan barang, bukan bangunan. Nah, dalam hal ini tambahan penjelasan tadi itu, orang kaya hukum asalnya tidak boleh menerima zakat. Boleh kalau untuk 5 perkara. Apa itu? Yang pertama, dia sebagai ambil zakat. Yang kedua, dia beli zakat dari orang miskin yang butuh untuk dijual, ya. Yang ketiga, untuk butuh biaya banyak atau gharim untuk perdamaian, untuk menyelesaikan perselisihan di antara kaum muslimin. Yang keempat, dia ikut berjuang fi sabilillah atau dia aktif di medan dakwah fi sabilillah. Nah, yang kelima, dapat hadiah dari fuqara wal masakin dari zakat-zakat mereka. Selain ini enggak boleh. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.